kelaparan, kenaikan harga, kezaliman sultan, berkuasanya musuh atas mereka, ini merupakan bentuk-bentuk rahmat qadariyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, ya, bercerita tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa, Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 130. Allah berfirman, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun. Sungguh telah kami turunkan azab kepada keluarga pengikut Fir'aun, ala Fir'aun artinya pengikut Fir'aun, bis-sinin, dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Wa naqsim minat samarat, dan kami juga timpakan siksa dan hukuman berupa kekurangan dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka dapat mengingat. Adapun hukuman berupa rusaknya harta dan anak keturunan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 55. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan janganlah kamu takjub dengan harta, dan jangan pula dengan anak keturunan yang mereka miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengan harta dan anak keturunan itu dalam kehidupan dunia ini kepada mereka. Jadi hukuman, ya, berupa azab melalui harta dan anak keturunan. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana alam itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 40, "Wa kullan akhadna bi dzambih." Dan masing-masing umat kami timpakan azab kepada mereka disebabkan dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihim hasiban. Di antara mereka ada yang kami kirimkan kepada mereka hasiban, yaitu topan badai. Faminhum man aqadnahu bis-sayhah. Faminhum man qatadna bihil ardh. Faminhum man aghraqna. Ada yang ditenggelamkan, ada yang Allah benamkan ke dasar bumi. Famakan Allah yulimahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan di antara hukuman yang paling keras, hukuman yang paling besar, hukuman yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia dalam bentuk hukuman qadariyah adalah ayyuhaqibahum bisalbil iman wal huda wa adamil intifa' bil ilmi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan mencabut iman, menjauhkan hidayah dari mereka, dan memutus keberkahan ilmu dari mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 155, وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Dan disebabkan ucapan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, qulubuna ghulub, hati kami sudah terkunci, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, dan tidaklah mereka beriman kecuali sedikit saja. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 110, Allah mengatakan wa nuqallibu aqidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami akan bolak-balik, yaitu membuat bimbang hati dan penglihatan mereka disebabkan mereka tidak beriman pada pertama kalinya mereka mendengar dakwah ataupun kebenaran dari para nabi dan rasul. Wadahulah itu kalian yang mahu, dan kami biarkan mereka. Ya. Kami biarkan mereka. Dan kami biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan mereka. Surah Al-An'am ayat 110. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan. Fadikuddin. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Saf ayat 5, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, dan ketika mereka zaghu menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman azagha Allahu qulubahum, Allah pun menyesatkan dan membelokkan hati mereka, yaitu menutup hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini merupakan uqubah qadariyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada satu umat disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan di sana ada uqubah syar'iyah. Uqubah syar'iyah adalah Allah mengharamkan atas mereka apa-apa yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Ini disebabkan kesalahan dan dosa mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang Yahudi, wa 'alal ladzina hadu, dan hukuman yang Allah yang kami timpakan kepada orang-orang Yahudi adalah haramna kulla dzi dzuhur, kami haramkan atas mereka setiap hewan yang berbulu, wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma, dan juga dari hewan sapi dan kambing kami haramkan atas mereka lemaknya. Dan ini akibat dosa yang mereka lakukan. Ya, disebabkan dzalika jazainahum bibaghihim. Hukuman itu kami turunkan kepada mereka bibaghihim, disebabkan baghi mereka, yaitu kejahatan mereka. Wa inna lasadiqun. Jadi disebabkan dosa-dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Demikian pula Allah mengatakan fabizulmin minalladzina hadu, dan disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kami haramkan atas mereka perkara-perkara baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Dan disebabkan juga mereka banyak berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdihim ar-riba wa qatluhu an. Dan juga disebabkan mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang darinya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan juga disebabkan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa a'adadna lil kafirina minhum adzaban alima. Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk uqubah syar'iyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas satu umat disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi musibah yang menimpa kaum muslimin pada hari ini itu tidak lepas dari dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan. Dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Di antaranya adalah berkuasanya orang-orang kafir atas kaum muslimin. Ini juga merupakan sebabkan dosa yang mereka lakukan. Mungkin di sini ada satu pertanyaan yang muncul. Hal yusallat al-kuffar ala muslimin ma'annal muslimin khairun minhum ala ayyati hal. Mungkinkah orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin padahal kaum muslimin itu lebih baik daripada mereka? Ya, jauh lebih baik. Bagaimanapun keadaannya, kaum muslimin lebih baik dari mereka. Namun mungkinkah orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin? Maka jawabannya dikemukakan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Amin As-Sankiti di dalam Adwahul Bayan, kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Al-Amin As-Sankiti. Beliau mengatakan, istazkalal muslimun dalika. Kaum muslimin menganggap hal ini adalah satu perkara yang rumit untuk mencari jawabannya. Mereka mengatakan, kaifa yudalu minnal musyrikun wa nahnu alal haqqi wa hum alal batil. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik berkuasa atas kita, atas kaum muslimin? Orang-orang kafir berkuasa menguasai kaum muslimin padahal kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan. Fanzalallahu qawlahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Allah mengatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Surat Ali Imran ayat 165. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalamma asabatkum musibatun, dan apakah ketika kamu ditimpa kekalahan, yaitu pada perang Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah faqad asabtum mislaiha, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada mereka, kepada musuh-musuh. Baik. Kita lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 165, "Awalamma asabakum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza." Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, yaitu pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu, yaitu pada peperangan Badar, kamu berkata, "Anna hadza?" Dari mana kekalahan ini berasal? Apa penyebab kekalahan ini? Apa penyebab kekalahan ini? Yaitu pada peperangan Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah bahwa kekalahan itu dari kesalahan dirimu sendiri. Yaitu akibat dosa dan pelanggaran yang kamu lakukan. Yaitu pada peperangan Uhud, kaum muslimin meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mereka meninggalkan pos yang seharusnya mereka tempati. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hukumannya dan pelajarannya kepada kaum muslimin ketika mereka menyalahi dan menyelisihi perintah Rasul mereka. Al-Bara' bin Azib menceritakan kepada kita tentang akibat dari kekalahan ini, yaitu kekalahan kaum muslimin pada peperangan Uhud. Ya. Jadi di sini disebutkan Umar arrafa sabab al-uqubah bi fi'laini. Umar bin Al-Khattab menceritakan kepada kita bahwa sebab kekalahan kaum muslimin pada peperangan Uhud itu disebabkan dua perkara. Yang pertama adalah akhdhihimul fida fi ghazwati Badr qabla an yusra. Bahwa mereka menetapkan fidyah tebusan pada peperangan Badar sebelum hal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ketentuan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah maksiatuhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedurhakaan mereka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang portable aja. Berapa sih harganya satu? Yang portable. Bisa dibawa-bawa pulang. Ini enggak. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebab yang kedua kata Umar bin Al-Khattab. Thank you. Baik, kita lanjutkan ikhwani fiddin, masyarul muslimin. Penyebab yang kedua, ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, adalah maksiatuhumun nabi ala jabali Uhud. Maksiat yang mereka lakukan yaitu kedurhakaan mereka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, yaitu para pemanah haitsu nahan nabiyyu ar-rumat ayughadiru amakinahum fakhalafu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada melarang para ar-rumat, yaitu para pemanah, agar tidak meninggalkan tempat mereka. Namun mereka menyelisihi perintah Nabi ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Daud dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ja'alan nabiyyu 'alal rajalah yauma Uhudin wa kanu 50 rajulan, Abdullah ibn Jubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk Abdullah bin Jubair untuk memimpin pasukan pemanah di atas gunung Uhud, yaitu gunung Rumat, yang berjumlah 50 orang, ya, di atas gunung Rumat atau bukit Rumat. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah pasti mengetahui ini sering dinaiki oleh para jemaah situ. Dulu gunung itu atau bukit itu agak tinggi. Cuma ya para orang-orang datang ke situ ngambil batu satu-satu-satu hingga akhirnya agak kecil sedikit. Ya betul. Dulu gunung itu agak tinggi. Ya. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan para pemanah. Karena Nabi berperang itu juga dengan strategi. Bukan mentang-mentang Nabi lalu kemudian main seradak seruduk, tidak. Nabi pakai baju perang. Nabi pakai pedang. Nabi pakai kuda. Pakai pemanah. Ya, memakai peralatan yang seimbang dengan musuh. Ya, bukan maju seperti bonek begitu, tidak. Ya. Nabi tidak kebal dan para sahabat pun tidak kebal. Kalau kena panah mati, luka-luka. Maka Nabi pun mengambil strategi perang. Dan ini adalah strategi yang sudah diakui oleh manusia dari dulu sampai sekarang, yaitu siapa yang dapat menempati tempat yang paling tinggi maka dia yang menang. Dari dulu itu sampai sekarang, siapa yang menempati tempat yang tertinggi maka dialah yang akan memenangi peperangan. Dan Nabi mengetahui itu, maka Nabi pun menempatkan para pemanah ini di atas gunung Uhud, tempat yang tertinggi yang bisa dicapai dan dapat efektif panah-panah itu dapat membunuh, ya, pasukan musuh. Karena gunung Uhud itu tinggi sekali. Kalau kita gambarkan, bukit Rumat itu adalah anak-anak bukit dari gunung Uhud, anak gunungnya. Kalau ditempatkan di atas gunung Uhud yang paling tinggi, nggak sampai itu panah. Jadi tidak ditempatkan di situ, tapi di bukit Rumat ini. Nah, itu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi juga memakai strategi di dalam peperangan, ya, ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengambil jalur selatan hingga beliau bersembunyi di Gua Tur. Bagi yang pernah haji atau umrah, kan ada tur itu, ya, pergi ke Gunung Tur, Gua Tur. Sekarang sudah ada proyek di situ, enggak nampak lagi guanya. Tapi itu adalah jalur selatan. Sementara Madinah itu adalah jalur utara. Biasa ditempuh lewat jalur pinggir pantai. Ya, pinggir pantai. Itu jalur yang biasa dilalui oleh orang. Tapi Nabi tidak melalui jalur itu. Kenapa? Kalau melalui jalur itu, maka orang-orang musyrik akan dengan mudah dapat mengetahui, ya, dan dapat menangkap dan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengambil jalur selatan. Manuver istilahnya. Sesuatu yang tidak diduga oleh orang-orang musyrik. Sehingga mereka tidak yakin bahwa itulah jalur yang ditempuh oleh Nabi. Ketika mereka mencari ke arah utara tidak ketemu, tidak ada jejak, mereka mencoba mencari jalur ke selatan. Sementara Nabi sudah pasang strategi, yaitu Abdullah bin Abi Bakar, setiap kali Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ya, melintasi jalan itu dihapus jejaknya. Nah, ini juga strategi. Jadi semuanya harus dengan asbab, harus dengan ikhtiar, harus dengan usaha. Ya, bukan modal nekat saja begitu. Ya, peperangan melawan musuh itu harus dengan strategi. Nabi mengatakan al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, pada akhirnya Nabi dapat selamat menuju Madinah. Demikian pula dalam peperangan Uhud ini, Nabi meletakkan para pemanah di tempat yang sangat strategis. Dan Nabi juga mengambil tempat yang strategis. Yaitu Nabi biarkan pasukan musuh itu menghadap ke matahari. Jadi peperangan Uhud itu terjadi ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi matahari, sedangkan pasukan musyrik menghadap matahari. Dan dipilih waktu yang tepat, yaitu pada waktu duha. Ya, mencegat mereka pada waktu itu. Sehingga benar-benar waktu yang kondusif. Dan memang pada awal peperangan kaum muslimin dapat memukul pasukan musyrikin. Mereka mendapatkan kemenangan di awal peperangan. Nah, ketika ya mereka melihat ghanimah, yaitu harta rampasan perang, sudah terhampar di hadapan mereka, apa yang terjadi? Ya, di sini diceritakan faqal in ra'aytumuna takhattafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum. Seandainya kalian, Nabi berkata kepada 50 orang pasukan pemanah ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, ya, seandainya kalian melihat kami dipatuki oleh burung, yaitu menjadi bangkai, fala tabrahu makanakum, jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini, hatta ursila ilaikum, hingga kami kirim seorang utusan kepada kamu. Ya, wa in ra'aytumuna hazamna al-qaum wa auta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan jika kalian melihat kami dapat memukul mundur musuh dan kami dapat mengalahkan mereka, jangan sekali-kali kamu tinggalkan tempat ini sehingga diperintahkan kepada kamu untuk turun. Jadi Nabi mengatakan kepada mereka, intinya apapun kejadiannya, baik kami terdesak maupun kami berada di atas angin, jangan sekali-kali kamu tinggalkan tempat itu. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diperintahkan, sampai dikeluarkan instruksi lebih lanjut kepada kamu. Fahazamuhum. Nah, dalam peperangan itu, di awal peperangan, hazamuhum, kaum muslimin dapat mengalahkan kaum musyrikin. Ya. Faqal fa ana wallahi ra'aitun nisa yastadidna qad badat khilahunna. Jadi Al-Bara bin Azib mengatakan, demi Allah aku lihat wanita-wanita musyrikin itu ya sudah tercerai-berai, dan mereka telah nampak ya perhiasan-perhiasan mereka ya, dan telah mereka tinggalkan perbekalan-perbekalan mereka. Maka ashabu Abdullah bin Jubair berkata, al-ghanimata al-ghanimata, ini adalah ghanimah ya, dhaharu ashabukum fama tantadirun, ya, teman-teman kalian telah menang, apalagi yang kalian tunggu, ya, kata pasukan pemanah ini melihat pasukan musyrikin sudah kucar kacir, ya, wanita-wanita yang mereka bawa itu sudah kucar kacir, meninggalkan perhiasan-perhiasan mereka, ya, meninggalkan perbekalan-perbekalan mereka. Maka pasukan pemanah ini berkata, ini adalah ghanimah, ya, apalagi yang kalian tunggu, ya, mereka telah menang. Maka Abdullah bin Jubair mengatakan kepada mereka, anasitum maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian telah lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu? Qalu, mereka mengatakan, wallahi lana'tiyan nas falanusibanna minal ghanimah. Tapi mereka telah melupakan perintah Nabi mereka. Mereka mengatakan, demi Allah kami akan menemui manusia, kami akan turun dari gunung ini untuk bergabung bersama mereka untuk mengambil ghanimah. Nah, ketika mereka turun dan mengambil berebut-rebutan harta ghanimah tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan kepada mereka musibah. Inilah dia awal petaka. Inilah dia awal musibah. Ketika orang-orang musyrikin, yaitu Khalid ibn al-Walid yang pada waktu itu masih kafir, masih musyrik, melihat pasukan pemanah ini telah turun, artinya tidak ada lagi yang dapat mengcover ya pasukan kaum muslimin ya pada waktu itu, maka Khalid ibn al-Walid pun bermanuver, yaitu mengambil jalan kita akan melingkar hingga ia berada di belakang kaum muslimin, karena tidak ada lagi yang memantau dari atas. Nah, itulah pentingnya tempat paling tinggi. Nah, sekarang ini tempat yang paling tinggi itu adalah luar angkasa. Ya, tempat yang paling tinggi sekarang di dunia bukan gunung lagi, luar angkasa. Maka kalau ingin jadi penguasa dunia, kuasai luar angkasa. Kaum muslimin juga kalau ingin mengatasi musuh-musuhnya, ya, Nabi Muhammad dulu perang dengan peralatan yang seimbang, bukan dengan batu lawan pedang, bukan, apalagi batu lawan senjata, kan begitu, itu jelas tak seimbang. Ya, batu mau dilawan dengan senjata, ya habislah, nggak mungkin itu. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan musuh seperti itu dan punya pemikiran seperti itu. Artinya peralatan juga harus seimbang seperti yang dipakai musuh, itulah yang kita pakai. Karena kalau tidak seimbang, ya maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan izin untuk berpaling, ya meninggalkan arena peperangan jika ternyata peperangan itu tidak seimbang dari sisi jumlah ataupun peralatan. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin, bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk apa? Untuk menahan diri, bahkan berhijrah ketika keadaan belum seimbang. Itu adalah sunnatullah yang telah Allah ajarkan kepada nabinya, dan nabi telah tunjukkan, nabi telah contohkan kepada umatnya. Nah, di sini coba lihat bagaimana kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin pada peperangan Uhud ketika mereka menyalahi perintah nabi mereka. Mereka turun dari pos mereka. Pada akhirnya Khalid ibn al-Walid ya dapat membaca situasi ini dengan baik. Dia lihat tidak ada lagi yang berada di atas Bukit Rumat untuk memantau keadaan mereka, maka ia pun bermanuver hingga berhasil mendapat tempat di belakang kaum muslimin. Dan pada saat itulah ya musibah menimpa kaum muslimin. Ya, lebih kurang 70 orang sahabat terbunuh pada peperangan tersebut. Termasuk diantaranya adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peperangan itu Nabi nyaris terbunuh. Ya, gigi beliau tanggal, kepala beliau luka. Ya, nah demikian. Itu musibah yang menimpa kaum muslimin pada peperangan Uhud, disebabkan apa? Ya, mereka maksiat durhaka kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini juga akan menimpa ya musibah yang sama apabila mereka menyalahi dan menyelisihi sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajuhilatis saghar ala man khalafa amri. Telah ditetapkan kehinaan ya bagi siapa saja yang menyalahi dan menyelisihi sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan kemenangan bagi umat ini adalah ya mereka tetap ya menaati dan mengikuti petunjuk sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka menyelisihinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekalahan atas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan musuh-musuh mereka atas mereka. Demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut ya, dari yang kita paparkan di atas, yaitu mungkin enggak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya orang-orang fasik berkuasa atas kaum muslimin? Jawabnya mungkin. Ya, sejarah telah menjelaskannya kepada kita. Ya, akibat dosa, akibat khianat, ya, akibat kita katakan menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini telah tertimpa banyak sekali musibah. Ya, di antaranya adalah ya musibah yang menimpa khilafah Bani Abbasiyah. Itu juga disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Berkuasanya bangsa Tatar ya atas kaum muslimin, hingga mereka membunuh sampai jutaan kaum muslimin. Dalam satu tahun mereka membunuh jutaan kaum muslimin. Entah apa mungkin dikabarkan oleh media sekarang ini, kalau seandainya itu terjadi sekarang, bangsa Tatar ya menghabisi kaum muslimin disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu ketika utusan dagang mereka dibunuh oleh salah seorang sultan di wilayah kaum muslimin yang bernama Khwarizmshah. Dia membunuh utusan dagang bangsa Tatar yang membuat marah Genghis Khan. Ia menganggap ini adalah suatu pengkhianatan, ini adalah suatu kezaliman, kejahatan. Maka ia pun mengerahkan pasukannya. Dan maka dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia telah menguasai hampir 1/3 wilayah kaum muslim. Dan pada akhirnya, cucunya, yaitu Khulafu Khan, berhasil menguasai Baghdad. Dan membunuh khalifah terakhir Bani Abbasiyah pada waktu itu. Runtuhlah, jatuhlah khilafah Bani Abbasiyah pada waktu itu. Nah demikian. Yaitu disebabkan juga dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi musibah-musibah yang menimpa manusia itu adalah disebabkan dosa-dosa mereka. Termasuk diantaranya adalah berkuasanya musuh-musuh mereka atas mereka. Itu disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan dosa yang terbesar adalah mereka menyalahi dan menyelisihi sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesalahan satu orang, kesalahan beberapa orang itu dapat menyebabkan ya kita katakan musibah menimpa banyak orang. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah, yaitu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya. Dalam kesempatan ini ada satu faedah yang dapat kita petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih. Pernah dengar hadis ini mungkin antum? Ia dari seorang laki-laki, annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat, sahabat majhul itu tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Seorang laki-laki yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh. Ya. Faqara'a birrum fataraddada fi ayatin. Beliau membaca surat Ar-Rum. Membaca surat apa? Ar-Rum. Fataraddada fi ayatin. Beliau ragu membaca satu ayat. Keliru-keliru gitu. Nabi. Fataraddada fi ayatin. Falamma sarafa. Ketika selesai salat, Nabi berkata, "Qal innahu yalbisu alaina al-Qur'an." Sungguh ini menjadi kacau bacaan Qur'an atas kita. "Anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana." Mungkin ada beberapa orang di antara kamu yang salat bersama kami, "la yuhsinuna al-wudu." Tidak membaguskan wudunya. Mungkin di belakang ini ada makmum yang enggak bagus wudunya. Ya. Mungkin ada di antara makmum ini di belakang, kata Nabi, ini disebabkan beliau agak kacau membaca surat Ar-Rum, ragu beberapa ayat. Beliau mengatakan mungkin di antara makmum ini ada yang enggak bagus wudunya ini. Ada yang kacau wudunya. Faman syahida sholata ma'ana, maka barang siapa yang ikut salat bersama kami, falyuhsinil wudu, hendaklah dia membaguskan wudu. Ini menunjukkan satu faedah yang dapat kita petik, bahwa akibat perbuatan beberapa orang oknum itu dapat merusak ya manusia seluruhnya. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Nah, demikian ya khonifidin. Gara-gara kita katakan perbuatan sebagian orang, ya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman atas banyak manusia. Termasuk sekarang ini kalau kita lihat, ya akibat yang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin, salafiyin mungkin di Indonesia, ya, berkuasanya mungkin orang-orang yang tidak soleh atas mereka, ya, semakin menyebarnya keburukan-keburukan di tengah-tengah mereka, golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan di tengah-tengah mereka, itu disebabkan adalah dosa yang mereka lakukan di tengah-tengah. Ada orang-orang yang berbuat dosa sehingga menyebabkan su'umnya, yaitu keburukannya itu yang menimpa banyak orang atau semua orang merasakan ataupun mendapatkan keburukannya. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka Nabi mengatakan faman syahida sholata ma'ana falyuhsinil wudu. Barang siapa yang salat bersama kami maka hendaklah dia membaguskan wudunya. Dia membaguskan wudunya. Nah, demikian ikhwan fiddin. Ya, dan hadis ini sahih, disahihkan sanadnya oleh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi, ya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Dan juga Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, tafsir surat Ar-Rum, wa hadza isnadun hasanun wa matanun hasanun wa fihi sirrun ajibun wa nabun gharibun. Sanadnya bagus, matannya juga bagus. Di dalam hadis ini terdapat rahasia yang sangat menakjubkan dan berita yang sangat aneh terdengar. Wa huwa annahu ta'athara bi nuqsani wudu'i man i'tamma bihi. Di mana Nabi terpengaruh. Nabi saja terpengaruh dengan apa? Dengan kekurangan wudu orang-orang yang bermakmum di belakang beliau. Ya. Jadi kalau salat imamnya salah-salah, mungkin makmumnya ada yang kurang wudunya. Ya. Musibah ini, nama musibah itu disebabkan dosa, maka dari itu manusia harus koreksi. Hari ini kita banyak masalah, bicara sedikit, ya mungkin ada yang ada yang kurang ikhlas, mungkin ada yang macam-macam. Itu disebabkan dosa, itu syu'mud dzunub namanya, ya akibat dari dosa, buruknya dosa. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Fadalla dzalika, hal itu menunjukkan kata Ibnu Katsir, ala anna salatal ma'mum muta'alliqatun bis salatil imam. Bahwa salatnya makmum itu berkaitan erat dengan salatnya imam. Ya, jadi bukan imamnya saja yang disuruh harus bagus. Bagaimanapun bagusnya imam, kalau makmumnya enggak bagus, ya enggak bagus juga jadinya. Demikian ikhwan fillah, satu negeri bukan hanya dituntut pemimpinnya saja yang bagus, cari pemimpin yang paling bagus. Kalau rakyatnya brengsek, berantakan, ya berantakan juga. Bagaimanapun bagusnya imam tersebut, maka kita lihat generasi terbaik dipimpin oleh orang yang terbaik. Generasi yang terbaik yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh orang yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sesudah mereka, ya sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat dipimpin oleh orang yang terbaik. Sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar. Walaupun Nabi tidak menunjuk seseorang, tapi kaum muslimin diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin yang terbaik di antara mereka. Disebabkan karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Demikian pula sesudah Abu Bakar dipimpin oleh Umar, sesudah Umar dipimpin oleh Utsman, sesudah Utsman dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka adalah generasi yang terbaik, dipimpin oleh orang-orang yang terbaik pula. Jadi tidak bisa dan tidak logis. Ya satu, kita katakan suatu masyarakat, satu sekumpulan umat manusia, memilih pemimpin yang paling baik, sementara mereka sendiri hancur berantakan. Mereka sendiri adalah orang-orang yang fasik dan zalim. Tidak mungkin akan muncul dari mereka pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atas mereka pemimpin yang sesuai dengan sesuai dengan keadaan mereka. Maka ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, ya ada satu perkataan yang sangat bagus ya dari para ulama. Mereka mengatakan ummalukum a'malukum. Ini satu ungkapan, ummalukum a'malukum. Ummal kamu, ummal artinya, artinya pemimpin kamu adalah amal kamu. Bagaimana kamu berbuat, ya bagaimana keadaan kamu, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan pemimpin atas kamu. Ya kalau kamu rusak, maka jangan harapkan datang pemimpin, turun pemimpin yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka para salaf dahulu ikhwan fillah menasihati umat, ya. Walidzalika kana salafu yusunan nas inda wujudis sultanil zalim bi ay yu'idun nazar fi ma bainahum wa bainallah. Maka para salaf dahulu mewasiatkan, menasihatkan kepada umat manusia ketika mereka dipimpin oleh sultan yang zalim. Ya, coba lihat ini ulama-ulama salaf. Jadi bukan mewasiatkan untuk berbuat rusak juga. Ya, bertambah rusak manusia. Apa yang diingatkan dan diperingatkan oleh ulama-ulama salaf ketika wujudis sultanil zalim, ketika manusia dipimpin oleh pemimpin yang zalim, oleh penguasa yang zalim, yaitu bi ayyidun nadhara fi ma bainahum wa bainallah, agar mereka mengoreksi kembali hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba periksa kembali hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. La ay yakhruju alaihi, bukan dengan memberontak ataupun melakukan hal-hal yang konyol. Ya, nah demikian, seperti mengikuti kezaliman mereka, mengikuti sistem kufur yang mereka buat. Ya, ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan, dan bukan pula dengan memberontak yang menyebabkan kekacauan lebih luas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Dainuri di dalam kitab Al-Mujalasa dari Al-Hasan Al-Basri, annahu kana yaqul zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia berkata pada masa Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang penguasa yang sangat zalim, haus darah, tiap hari menumpahkan darah. Ini Hajjaj bin Yusuf, lebih mending lagi pemimpin kita sekarang dibandingkan Hajjaj bin Yusuf. Tiap hari dia menumpahkan darah. Ini Hajjaj bin Yusuf. Dia mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia berpesan kepada manusia, kepada masyarakat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa inna indallahi hajjajina katsira. Karena masih banyak lagi hajat-hajat yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala siap diturunkan kepada manusia. Banyak lagi hajat-hajat yang lain yang siap ya apa namanya menguasai manusia. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan kita katakan pelajaran yang mesti kita ambil, ya, bahwa bagaimanapun ya musibah yang menimpa kita pada hari ini itu tidak lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan. At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, ya, ya dengan sanadnya ya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri, annahu sami'a rajulan yad'u 'alal Hajjaj, bahwa ia mendengar seorang laki-laki mendoakan keburukan atas Hajjaj bin Yusuf. Faqala lahu, maka Al-Hasan berkata kepadanya, la taf'al, jangan lakukan. Siapapun nanti yang menguasai negeri ini, jangan mendoakan keburukan atas penguasa. La taf'al, jangan lakukan. Bagaimanapun kita bencinya, wah, ditengarai dia ini begini begitu apa. Karena sekarang ini kan banyak SMS yang gelap kan begitu, yang enggak bertanggung jawab, yang enggak bisa dipercaya. Nah, itu jangan dipercaya SMS yang kadang-kadang menyesatkan. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, la taf'al. Innakum min anfusikum utitum. Sesungguhnya hajat itu datang dari kamu sendiri, dari kalangan kamu sendiri. Innama nakhafu in uzilal hajjat aw mata ayatawalla alaikum al-kiradatu wal khanazir. Ya, kita khawatir, kata Al-Hasan Al-Basri, kita khawatir jika hajat ini turun atau mati, maka ayatawalla alaikum al-kiradatu wal khanazir. Wal khanazir akan berkuasa atas kamu monyet-monyet dan babi-babi. Faqad ruya anna a'malakum ummalukum wa kama takunu yuwalla alaikum. Dan telah diriwayatkan bahwasanya amal kamu itulah dia yang menjadi pemimpin kamu. Sebagaimana keadaan kamu, begitulah kamu akan diberi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya, musibah-musibah yang menimpa ataupun siapapun yang berkuasa atas umat ini disebabkan adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Nah, ada satu riwayat juga yang diriwayatkan dari Abidatu As-Salmani. Ia berkata kepada Ali bin Abi Talib, ya Amirul Mukminin, ma balu Abi Bakrin wa Umar in ta'an nasu lahuma wa dunya la alayhima adyaku min shibrin fattasa'at alayhima wa walita anta wa Usmanu al-khilafata walam yanta'u lakuma wa qad ittasa'at fasarat alaykuma adyaku min shibrin. Abidah mengatakan kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, mengapa Abu Bakar dan Umar orang-orang taat kepada mereka, manusia taat kepada mereka berdua, wilayah mereka sempit tapi terasa lapang bagi mereka. Karena waktu Abu Bakar dan Umar berkuasa, wilayah kaum muslimin tidaklah seluas sekarang. Sementara ketika kamu memerintah, Utsman memerintah, khilafah sangat luas tapi sangat menjadi sempit bagi kamu berdua. Orang-orang ataupun masyarakat tidak taat kepada kamu berdua. Maka beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib menjawab, li'anna ra'iyata Abi Bakrin wa Umar kanu misli wa misla Utsman. Karena rakyat pada masa Abu Bakar dan Umar, mereka itu seperti diriku dan seperti Utsman. Wa ru'iyati ana al-yaum misluka wa shibhuka. Adapun rakyatku pada hari ini seperti dirimu dan orang-orang yang adalah dirimu dan orang-orang yang seperti dirimu. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada seorang saudara bagi Muhammad bin Yusuf mengadukan kepadanya jawrul ummal, kezaliman penguasa yang berada di daerahnya. Fakataba ilaihi Muhammad bin Yusuf, maka Muhammad bin Yusuf membalas suratnya dan mengatakan, balaghani kitabuka wa tadhkur ma antum fihi, telah sampai kepadaku suratmu dan engkau menceritakan dan engkau telah menyebutkan apa yang sedang kamu alami di sana. Walaysa yambaghi liman ya'malul ma'siyata ayyunkiral uqubah. Beliau mengatakan, beliau menuliskan dalam surat balasan itu, walaysa yambaghi, tidak selayaknya, liman yaf'alul ma'siyah, bagi yang melakukan maksiat, ayyunkiral uqubah, untuk mengingkari hukuman yang jatuh padanya. Walam arama antum fihi illa min syu'mid dzunub wassalam. Dan menurutku, kata beliau ditulis dalam surat itu, apa yang menimpa kamu sekarang ini tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan dosa yang kamu lakukan. Wassalam. Jadi memerintahkan kepadanya untuk mengoreksi diri, ya, melihat kepada diri kita sendiri. Yaitu adalah sebab ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya kepada kita. Dan diriwayatkan juga dengan sanad yang sahih dari dari Allah kita, walaqad sulita al-hajjaj bin Yusuf alal umma bidzulmihi al-kabir. Hajjat bin Yusuf telah Allah Subhanahu wa taala kuasakan atas umat dengan kezalimannya yang sangat besar. Walamma ra'a al-Hasan al-Basri tadammurun nas min wilayatihi bisabab dzalika nasaha lahum mustadillan bihadhil qa'idah. Nah, ketika orang-orang sudah mengeluh dengan keadaan tersebut, maka Al-Hasan Al-Basri pun memberikan nasihatnya kepada mereka, kepada manusia. Beliau mengatakan, innal hajjaj, sesungguhnya hajjaj, uqubatun minallah, adalah hukuman yang Allah turunkan kepadamu. Uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falam tastaqbilu uqubatallahi bisayf. Maka janganlah kamu hadapi uqubah, hukuman Allah Subhanahu wa taala itu dengan pedang, dengan melawannya, dengan melawan hukuman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walakin istaqbiluha bitaubatin. Tapi hadapilah, terimalah hukuman Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hasan Al-Basri mengarahkan ya kepada masyarakat pada waktu itu untuk bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu cara dan jalan bagi kita untuk mendapatkan kembali kemuliaan dan terhindar dari kezaliman ya para penguasa ataupun orang-orang zalim. Demikian ikhwan fillah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Hajjaj mengatakan ya dalam satu khutbahnya, Hajjaj berkata, kalian mengharapkan aku ayyata ammar. Kalian mengharapkan kepadaku agar aku ayyata ammar, menjadi Umar. Ya, menjadi seperti Umar. Akan tetapi kata Hajjaj dalam khutbahnya ini di hadapan manusia, aku bersedia menjadi Umar apabila kalian ayyata azzar. Kalian juga bersedia menjadi Abu Dzar. Apa kata Hajjaj? Kalian mengharapkan dariku agar aku bisa seperti Umar. Tidak mengapa, kata beliau. Aku bersedia seperti Umar, tapi kamu juga harus bersedia menjadi seperti Abu Dzar. Zuhud, kan begitu ya? Ya, soleh. Itu yang diharapkan oleh Hajjaj. Nah, demikian. Jadi satu yang real ya. Jadi dia mengatakan ya suatu ketika ya qila lil hajjat lima la ta'dil misla Umar wa anta qad adraqta khilafatahu afalam tara adlahu wa salahahu. Beliau dikatakan kepada Hajjaj, mengapa engkau tidak berlaku adil seperti Umar padahal engkau telah mendapati pernah mencicipi khilafahnya, pernah hidup pada masa khilafah Umar, Hajjaj bin Yusuf ini. Afalam taro adlahu wa salahahu, tidakkah engkau lihat kesalehan Umar dan keadilan Umar? Maka ia mengatakan di dalam jawabnya, tabadaru aikunu Abu Dzar fi zuhdi wa taqwa ata'ammar lakum, tabadaru ata'ammar lakum. Jadilah kamu seperti Abu Dzar, aku akan menjadi seperti Umar bagi kamu. Demikian perkataan Hajjaj bin Yusuf. Jadi, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, ya mungkin secara tersirat dan tersurat sudah kita tahu bagaimana sikap kita, siapapun yang berkuasa atas negeri ini, kita wajib mendengar dan taat ya. Selama dia muslim, kan begitu ya? Muslim, mendengar dan taat ya. Bagaimanapun keadaannya itu adalah akibat dosa kita. Ya, dan tidak perlu kita juga melakukan sesuatu yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Ya, tentunya kita tidak beriman dengan demokrasi karena itu dari kufar, dari orang-orang kafir yang justru menghinakan dan menghancurkan kaum muslimin. Ya, tapi siapapun yang berkuasa atas negeri ini kita wajib mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Siapapun dia. Kalaupun itu tidak ideal bagi kaum muslimin, maka itu adalah akibat dari dosa kaum muslimin itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atas satu negeri pemimpin yang memang cocok dengan kondisi dan keadaan mereka. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kamu, begitulah kamu akan diberikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, ya, fattaqullah fa inna indallah hajjajina katsira. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya hajat-hajat yang lain banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbaiki diri itu adalah cara untuk mendatangkan kembali kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas umat ini. Demikian ikhwan fil din, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan waktu sudah habis karena kita diberikan waktu sampai 11:30. Dan mohon maaf ya, tidak ada pertanyaan pada kesempatan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.